si Tuan Tuan. Ini suara pengaman yang bisa rekaman. Hasil ngamen tenang mas, and biasa parkir dulunya di proyek sana. Asal waktu malah di fungsi ke Blok M, waktu malah di pasang fungsi ke Blok M. Menteri atau presiden teksi pasti punya gedung di bilangan Menteng. Mana tahan kagak kesampaian, ane pengen jauh-jauh jadi pengawas kendaraan. Ini dia sekali semprit duit orang melayang. Sekali semprit duit orang melayang. Parkiran tuan. Dasar sial nasib aneh, masih kepengen main kucing-kucingan. Bebe terpaksa demi hidup beta ngamen. Oh ho, di jalanan. Ya Tuhan, kok ada bandit-bandit yang bisa lolos dari tahanan. Gile, mungkin si Ipir dan si Hansoy asik ngintipin orang pacaran. I mohon sorry hadirin serta para pendengar di mana saja berada. Kalau tersinggung jangan hamba jadi sasaran. Bisa berabe, om bisa berabe. Ini muka kalau masuk kurungan pasti berantakan, kena bokem tuan. Pasti berantakan, kena bokem tuan. Memang sial hidup pujangan kalau masih jadi pengangguran. Jangankan mau pacaran, buat makan duit juga mesti pas-pasan. Pernah gua ngamen di restoran yang makan aja malah gua diusir sama golongan anjing sialan. Tapi untungnya waktu ada anak kecil lewat, dia iseng malah dia bayang ngasih gua duit jikoan. Jangan cengengesan, jangan cengengesan. Sorry mulut gue udah semutan. Tangan capek, kantong minta sokongan. Ya kalau sudi tuan-tuan, tuan yang dermawan, berilah sumbangan. Asal cukup buat ongkos ane pulang. Lumayan gua udah bisa rekaman.